Lukas bab 12. Parayaan roti seta eraki ih seenyamai Paskah lapara. Mam imam kapalah berdukur agama nyare jelen sematiana isa tak kaleben asak kasa. Sabo pada tako ka ordering sebenya. Saalana jaria, iblis laju masuk ke dalam Yudas seenyamai kia Iskariot. Ya Arya, salah setong dari murid de isa sedubles orang. Dedi Yudas pas entar aparam beken bi mam imam kepala serta para pengawalah padeleman soce perkara bermacarana supaya abekna bisa amasraki isa kareng oreng jeria mam imam kepala ben para pengawalah padeleman soce jeria perak serta ajenci abri'eh pese ke Yudas. Yudas mempakat ia dedi laju mulai nyareh kesempatan masraki isa kareng oreng jeria tak kalah ben etemu oreng. Lanapa arena edalem perayaan roti seta erakii, kaangkui nyambeli domba, seeke gebeya dede arena pasca. Dedi isa makon Petrus ben Yahya, cak nade buna. Kasak peranta dede aren pasca, seeke kana sengkok ben bekna. Peranta agia eka emma? Cak nah sekedua jeria, debuna isa. Mon bekna masuk ka kota. Bekna bekal tatamu abi orang lelake senge bekenti ai se aeng. Toro orang jeria ka bengko se masuk eh. Pas ngocak ka sendik bengko jeria, guru adabu sepaneka. Edimah kenana sengkok bentang red moret, senga kanah dedaaran pasca. Seandik bengko jeria bekal no tua gya ka bekna. Setong kamar seraja eloteng. Genak ben peka kasa. Paranta ka pi aja dia. Dedih Petrus Bernyahya laju mangkat, serta namuh sakabianah sedebu aki isa. Sekedua jeria, maranta dedeeren pasca jeria. Salanah napak bektona, si adeere dedeeren pasca jeria. Isa alengki apolong berit murida, ngadei meja si aeseh dedeerena. Isa laju adebu gerit murida jeria. Sengkok cek terona ngakana kakanan pasca ria bibekna. Sabeluna sengkok nangkung kasangsaraan. Sabab papar caje ya, sengkok tak ngakan ria pole. Sampai artena dedaeran ria, enyata agi edunyana Allah si anyar. Saalan aja ria, isa laju ngangkak piala, si aes si anggur, laju asokor ka ala, sarta pas adebu. Mara kalak ria, tuum kampuli. Sabab baknai balekne ya, mulai setia ria, sengkok tak nginuma anggur ya pole. Sampai Allah kebesah kalaben sampurna. Salah najir ya, isa mondut roti. Salah na asokor ka Allah, roti jiri etok-etok bi astana. Pas eperengaki keret murede, sambi adebu. Arya tang beden, seepas ragi kangkui bekna. Lakoni ria kangkui ngingai sengkok. Beri ya kia, salah na adeer, isa maringaki piala seaisi anggur gelek karet morete sarta adebu. Piala ria perjanjena Allah seanyar. Seia saagi bitang dere. Dere sepanglocor kangkui bekna kebi. Tape abes. Oreng seakianati sengkok beda edina. Apolong ben sengkok. Potrana manosa pacet bekal matiah akan ta selatan tuaki Allah. Tape celaka oreng seakianati salerana. Rit murid Isa jeria, laju bade saling atanya, sapa e antara nasib bekal akianati guru najeria. Rit murid Isa jeria apatu, parkara sapa e antara nasib kotu yang kepaling raja. Isa adebu ke rit murid jeria. Tora tona bangsa seta kenal ke Allah nendes rakyat. Benjabang raja na enyamai pangau bener rakyat. Tapi bekna tak oleh kanta jeria. Sabalika. Sepaling raja yang terana bekna kotu teti akan ta sepaling keni. Ben se teti pemimpin, kotu teti akan ta abdi. Sapa se rajaan? Orang se tujuk ngakan emeja, otabe se alatini orang se ngakan jeria. Tanto bayi se tujuk jeria. Tapi sengkok bede ngak tengana bekna minangka abdi. Edelem sekabiana tang kesesaan, bekna kapi rosterosan apolong ben sengkok. Rama aparengka sengkok hak kangkui marenta. Beria kia sengkok, abria ka bekna hak jeria. Kala bencara sekanta jeria, bekna oleh norok neng senengan bik sengkok, ebek to sengkok dedirato. ben mbakna bekal tojo etah ta sedubelas wekik. Ka angkui marenta suku bangsa Israel sedubelas. Simon, Simon, edi ngaki ya. Eblis layetini ngoci bakna kapih. Akan ta gandum epesa dari kolekna. Sopaji sebagus epa lain dari sejuba. Tapi sengkok lanyo onaki bakna Simon. Sopaja imana bakna cak sampai lontor. Ben mon bakna labeli ka sengkok. Bakna kotuma kewatan tarayatana. Petrus nyampit. Guste, abdi telem poron masuk penjara sarang mate asarang cunan telem. Bakna hebalak nabik sengkok Petrus. Debuna Isa. Sabeluna aja makongkok ya retia. Bakna mongkere sengkok sampai telok kale. Salah najari ya. Isa ada bu geret murid najari ya. Sabena. Ebek to sengkok ngotos bakna. Tapi tak ngetini bakna ngebe dompet, kantong, ben sepatu. Apa bakna kekurangan? Punten. Saute red morete jeria. Tape setia. Debuna Isa. Sapa se andik dompet ben kantong. Kotu gibah. Ben sapa se tak andik pedang. Cubana kotu jual. Ka beli pedang. Sabe papar caje ya. Ayat Alkitab se amonye kantaria. Salerana yang kep akan ta orang jahat. Kotu kalakon ka sengkok. Sabab apa saya sebut lagi dalam Alkitab perkara sengkok. Satiaria tepatna kelakon. Red morete Isa mator. Guste, olah tika dinto bada pedang da dua. La cokop. Debuna Isa. Isa mios dari kota. Ben akanta biasana terus kagumuk caitun. Red morete bada ngereng. Sana paknah kejadia. Laju adebu keret moreta jeria. Nyoon ka Allah. Sopaja bakna tak sampai tusah. Mon bakna coba. Saalana jeria. Isa masuk ke cenggeleman jauna. Sampai rake rasa pango teben dari ret moreta. Laju aso cutur adua. Rama. Debuna. Menabi genging. Jauh haki dari abdi dalam. Kesengsaraan saya kau tuh tanggung abdi dalam kan itu. Benih minorot banget terabdi dalam. Namun kesakannya panjunan dalam. Lacu bodoh malaikat dari swarga yang termakwat salerana. Bangkeliana Isa cek renteke sampai sajen ngosok si atua. Pelona akan tadereh nyap-cap ke tanah. Samarena adua, Isa abeli kekenengan nah red murete. Red murete jeria etemu tedung, pola nacik sosana. Debuna Isa kareng-oreng jeria. Bakna mek tedung, mara jaga. Benyoon ka Allah, mek oleh bakna tak sampai tusah mana coba. Tepana Isa ki abu debu, laju dateng pan berempan orang yang seipimpin bik Yudas. Salah setong dari murete Isa. Yudas nyantir ka Isa, Isa laju eseom, tapi Isa ada bu. Yudas, apa bakna kianati potran manusia? Kala benyom kantaria? Ebek toh nangale apa sebekal keterdian ajaria? Red moreta sebeda aja dia, atanya. Guste, serang-serang pedang saus enki. Salah setong dari moreta ajaria, laju medeng tunora imam agung bi pedanga, sampai kopeng kangena kotong. Tapi Isa ada bu. Elara. Kopengah orang jiria, laju egege ben epo beres. Salah najeria, Isa ada bu kemam imam kepala, ben karapar wiranah pengawalah pateleman soce, serta pin pamimpin Yahudi, seentar kejadian nang kebah salerana. Apa sengkok ria orang jahat? Mek bekna sampe ngebe pedang bentong-pentong, semega sengkok? Sabenare sengkok akompol ben bekna epateleman soce. Tapi bibakna sengkok tak epeke. Tapi setia ria, saat tebakna nangkep sengkok, saat te kakuatena pepeteng, neguk kakobahasaan. Isa etangkep, pas ekebah kebengkona imam agung, petus norok buntek dari jauhna. Enga tengah anak tanian jeria, beda kampuan silai paudi. Ben Petrus entar kejadia, tocu akompol benreng orang si tocu, esa kaleng-lengah kampuan jeria. Salah setong dari bareng bini nak imam agung jeria, Nengalai Petrus tuju esetikna kampuan jeria. Bareng bebini jeria ngebesaki Petrus. Laju ngocak. Orang panik kegelak bareng bi isa jugen. Tapi Petrus mongkir, ocak nah. Kau le tak kenal sekali ke orang kenika. Tak seapa bidah dari jeria. Beda orang lain nengalai Petrus. Orang jeria ngocak. Sampian salah setong dari orang kaisak kia. Tapi Petrus nyaut. Punten, beni kau le. Rakera sajem saalana jeria. Beda orang lain sing ngocak epak aja. Orang ria pacat murite Isa. Sebab orang ria orang Galilea. Tapi Petrus nyaut. Kau le tak ngerti, kenapa maksudnya sambian? Ebek tau jeria kia. Tepana Petrus kia caca. Ajem akongko. Isa atole, serta ngolati ke Petrus. Petrus laju engak ke debuna Gusti Isa ke abekna. Sabeluna ajem akongko, bekna telo kale mongkere singko. Jadi Petrus keluar dari jadia, laju nangis gutser guten. Isa kegebian mainan, serta epoko leh birengoreng si ajege. Socana itu topi, benrengoreng jiria laju atanya. Kota, tepuk! Siapa sih mukul bakna? Kota, tepuk! Ki banyak boleh cak-cak lain lah seyang kuyanya Isa jiria. Kelakuan nah, pin pamimpin Yahudi, mam-imam kapalah, benduk guru agama pada akompol. Tineng Isa laju ekebeh ke adakna mahkamah agama. Marang ucak. Cak nah, reng-reng jiria ka Isa. Bak naria, rato panyalamet ya. Debuna Isa. Mon sengko abele ka bakna, bakna tak kira percaja. Ben mon sengko atanya ka bakna tak kira nyaut. Tapi mulai setia. Potrana manusia bekal alenggia ikan anak Allah semaha kobasa. Reng-oreng emah kama jeria pada ngocak. Mon bario, benar ya potrana Allah? Debuna Isa. Bekna tibik si ngocak. Ngeding jeria, reng-oreng buru pada ngocak. Pon tak parlo nyari saksi boleh. Kau leben sampean ampun mireng tibik, pon apa si kocaki oreng panikah?